Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwati fi din a'azzanallahu iyyakum, kaum muslimin muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita sampaikan upaya-upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Karena dengan kita bersungguh-sungguh di samping doa memohon kepada Allah, kemudian kita berupaya menempuh langkah-langkahnya, insya Allah Allah akan mudahkan untuk kita dapatkan yang kita dambakan, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan sudah beliau sampaikan kunci kebahagiaan itu pada 4 perkara. Pertama adalah wanita solihah, yaitu wanita yang menjadi istri kita atau menjadi ibu bagi anak-anak. Hingga kepada kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagi seorang lelaki ketika dia hendak menikah, hati-hati memilih calon istri. Karena itu bukan semata-mata calon istri bagimu, tapi itu adalah juga calon ibu untuk anak-anakmu dan guru dalam rumahmu. Kalau engkau keliru mengambilnya, niscaya akan menjadi petaka akhirnya. Kalau engkau benar, akan menjadi barokah dan kebaikan seterusnya. Sebab negeri yang baik tentunya, negeri yang subur, akan mengeluarkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Artinya wanita yang salihah akan banyak memberi kebaikan bagi keluarganya. Sehingga dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mata' wa khairun mata'id dunya mar'atus salihah." Dunia itu adalah keindahan atau kenikmatan. Dan seindah-indahnya atau senikmat-nikmat yang dunia itu adalah pada wanita salihah. Kenapa demikian? Lihat yang beliau sampaikan. Ketika ditanya wanita mana yang paling baik ya Rasulullah, yang paling bagus untuk kita ambil ya Rasulullah, menjadi istri maksudnya. Ketika ditanya beliau jawab, wanita yang bisa menyenangkanmu ketika engkau memandangnya, wanita yang selalu taat padamu ketika engkau memerintahnya, dan ia tidak pernah menyelisihi apa yang kau perintah, apa yang kau inginkan. Dia akan berusaha untuk mengikuti arahanmu, nasihatmu. Itulah wanita yang Allah sebut dalam surat An-Nisa ayat 34. Setelah Allah menyebutkan tanggung jawabmu para suami, para bapak, Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin atas wanita. Bima faddalallah, karena Allah berikan kelebihan pada mereka para lelaki, suami maksudnya. Dan karena wabima anfaqu, mereka yang bertanggung jawab menafkahi keluarga atau istrinya. Sedangkan Allah sebutkan di ayat berikutnya, fasolihatu qanitatun hafizat. Adapun wanita solihat, itu dia wanita yang senantiasa qanita, taat kepada Allah Ta'ala. Menjalankan ibadah di rumah, ya, selalu taat menjaga ibadahnya kepada Allah, pada Rasulnya dia taat. Juga taat pada suaminya. Dan Allah katakan, hafizat. Dia memelihara kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya, dan juga mendidik anak-anak suaminya. Ini wanita salihat. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau menyebutkan tidak pernah wanita yang salihah ini menyelisihi pada suaminya. Wa ma la fi ma yakrahu, apa yang diperintahkan kepadanya ia turuti, ia taati. Nah, iwafillah barakallahu fikum. Beliau juga pernah menyampaikan kepada para sahabat tentang siapakah wanita yang dikatakan sebagai wanita ahlu jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, maukah ku beritakan kepada kalian wahai mukminin, wanita kalian yang termasuk dari wanita calon penduduk surga. Lihat iwafila barakallahu fikum, tentu yang dapatkan wanita ini akan bahagia hidupnya. Qalu taba'an, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kami senang untuk mendapatkan hal itu. Ya, kami senang mendengar hal itu. Maka beliau mengatakan wanita yang diantara wanita penduduk surga diantara kalian itu, kullu wadudin waludin wal'a'ud, yaitu setiap wanita yang memiliki sifat wadud, yakni memiliki sifat wadud, sifat yang utama, sifat yang penuh barokah, sifat mulia, disebabkan karena sikap wanita itu sangat penyayang, santun, juga lembut sikapnya. Bukan wanita yang kasar, kaku, keras wataknya. Penurut sama suaminya. Al-wadud, itulah wanita yang besar cintanya kepada suaminya. Sehingga dia tidak ingin mengecewakan suami. Dia berusaha untuk terus memberikan kebaikan, kebahagiaan bagi suami. Sebab dirinya tahu suaminya adalah surga dan neraka baginya. Ia inginkan dapat surga Allah. Dengan sebab ridha suami, maka dia tidak ingin menyelisihi suaminya. Apalagi memarahinya, mendiktenya. Tidak ia lakukan itu. Iwafillah barakallahu fikum. Dia akan berusaha untuk bisa setia pada suami. Dan tidak mengkhianati kecintaan suami. Dan cintanya pada suami. Dia tidak ingin menduakan, tidak ingin mengkhianatinya. Mungkin wanita tanya, kenapa wanita harus seperti itu? Kok laki-laki boleh mendua? Poligami maksudnya. Beda. Jangan menentang syariat Allah. Karena Allah tahu, Allah ciptakan laki-laki untuk empat. Sedangkan wanita memang untuk satu. Kalau laki-laki mampu. Jangan bahas itu. Lanjut yang lain dulu. Iwafillah barakallahu fikum. Jadi, lanjut. Yang kedua, al-walud. Sifat wanita ahli surga itu memiliki sifat al-walud. Yakni kasirul aulad. Hadi ni'mah azimah minallah. Wanita ini adalah subur. Banyak anaknya. Banyak keturunannya. Dan ini karunia besar dari Allah. Ketika seorang diberi oleh Allah wanita salihah. Lalu subur dan banyak keturunannya. Ini tanda barokah dari Allah dilimpahkan padanya. Ini hadis juga sama senada riwayat Imam Ahmad dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul wadudal walud wa inni mukassirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahi oleh kalian wanita yang sangat besar cintanya, artinya memiliki kecintaan besar, kesetiaan pada suami, wanita yang banyak anaknya, yang subur. Karena sungguh aku bangga dengan kalian, banyaknya kalian dari umat-umat yang lain nanti dari kiamat. beliau umat terbanyak yang masuk dalam surga adalah umat beliau Rasulullah SAW. Di atas jumlah umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan iwafila barakallahu fikum. Dalam hadis Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, khairun nisaikum al-wadudul walud al-muwasiyatu wal-muwatiyah. Sebaik-baik wanita kalian adalah yang besar rasa cintanya kepada suami, sehingga setia dia pada suaminya, dan banyak anak keturunannya, yakni subur kandungannya. Al-muwasiyah, wanita yang lembut, tidak kasar, selalu berkhidmat kepada suaminya. Wal-muwatiyah, wanita yang selalu menurut pada suaminya. Inilah sebaik-baik wanita kalian. Sehingga nanti para suami, coba tanyakan pada diri kita dan juga istri. Yang kalian dengar dari sabda Nabi SAW ini, sudahkah didapat atau belum? Kalau belum, tidak saya suruh nyari lagi. Tapi perbaiki yang sudah ada. Syukuri dan perbaiki sudah dapat. Tinggal dirubah untuk lebih baik. Semoga dengan syukurnya Allah tambah. Seperti itu. Tambah apa? Tambah baiknya dan tambah jumlahnya, tidak mengapa. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah. Ini bukan provokasi, tapi ini kan harapan. Nah, iwa fila barakallahu fikum, karena kalau antum sudah dapatkan satu bagus begini, kemudian antum bisa hidup sakinah mawaddah warahmah, kemudian Allah tambah satu lagi, kan lebih baik. Satu sudah baik, tambah lagi, jadi lebih baik lagi. Tapi kalau antum sakut sudah carut marut, ya, jangan coba-coba tambah, tambah tak karuan nanti. Satu tambah satu, kosong. Atau cuma satu, loh kok satu tambah satu? Katanya nambah satu, kok satu saja? Yang satu lari. Atau dua-duanya lari, sehingga kau tidak ada dahi, rugi. Tapi kalau wanita salihat, tidak. Insya Allah tidak akan seperti itu. Lihat apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ketika menyampaikan sebaik-baik wanita kalian adalah yang besar cintanya, banyak anaknya. Dia yang selalu ya nurut sama bersikap lembut dan tidak kasar, selalu berkhidmat kepada suaminya, dan ia ya selalu bersikap apa, menurut pada suami, tidak bantah. Sebaliknya, wasarrun nisaikum almutabarrijatul mailatul mutakhayyalat, dan sejelek-jelek wanita kalian adalah wanita yang senangnya bersolek. Ya, berdandan lalu mejeng keluar rumah. Ya. Kemudian ma'ilat, dia berjalan dengan lenggak-lenggok. Kayak penari. Dan berjalan dengan mutakhayyalat, sombong. Ikhbarakallahu fikum. Jalan aja keluar rumah, tangan kiri kanan, gelangnya sampai bunyi kerincing-kerincing. Ya. Ben ketok wong sugih, bangga. Dandanannya masya Allah, ya, berbagai macam warna-warni ditempel di pipinya. Subhanallah, ben ketok ayu, kaya kembang kan warna-warni apik. Yo, iya fila barakallahu fikum. Kalau wanita salihah, dia tampil seindah mungkin, sebaik mungkin, hanya untuk suaminya. Tapi kalau wanita yang enggak salihah, ya wanita jahiliyah, itu tampil cantik untuk orang lain, ben dipujinya. Makanya kebanyakan kalau mau keluar rumah, ya, jagong atau becek atau kondangan ke tempat pesta, hajatan, pasti dandan. Ke tempat arisan, dandan. Minglungo ning pasar, dandan. Tapi untuk suaminya, apa adanya mas nge? Masya Allah. Lah itu. Berarti belum mengamalkan ilmunya. Mestinya juga anak lo Umi, pasti kalau begini mau pergi. Coba kalau di rumah kayak gitu buat Abi, kan seneng Abi. Gak bakal nyari yang lain. Nah, Ya fila barakallahu fikum, makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ana atazayyan limraati kama tazayyan li. Aku senang berdandan bersolek untuk istriku, tampil penampilan bagus buat istri, seperti aku senang istriku berpenampilan yang menarik untukku. Di sini ada ibroh buat kita, pelajaran. Kalau kita suami inginkan dari istrimu kebaikan seperti disampaikan Nabi SAW, berikan pula untuk dia seperti itu. Karena Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, bagi mereka istrimu ada hak-hak yang harus engkau berikan dengan cara yang ma'ruf engkau memberikannya, menunaikannya. وَلِلْرِجَالْ عَلَيْهِنَّ دَرْجَةِ, adapun bagimu lelaki, para suami, engkau punya derajat lebih, punya kelebihan darinya. Yaitu apa? Kelebihan sebagai pemimpin ada padamu. Wanita itu dipimpin. Nah, beliau katakan di dalam hadis yang lanjutan tadi, Imam Al-Baqi menyebutkan wanita yang dia senang keluar rumah mejeng, berjalan lenggak-lenggok dengan dandanannya, bajunya juga baju yang pakai baju tapi kayak enggak pakai baju. Ya, transparan kelihatan ya kulitnya. Atau mungkin bajunya super ketat kayak lepet. Ya. Jadi kelihatan lekuk-lekuknya. Berjalan congkak atau sombong. Orang yang seperti ini kata beliau, hunna munafiqat la yadkhul jannah illa kal ghurabil aqsam. Itu mereka wanita-wanita munafiqat. Tidak akan mereka masuk surga kecuali seperti gagak merah di tengah-tengah gagak, kawanan gagak yang lainnya. Jadi ada burung gagak. Yang antum tahu kalau burung gagak itu warnanya hitam apa merah? Hitam ya. Ada burung gagak yang merah di paruhnya, di jambulnya, di kakinya, dan beberapa titik. Ini menunjukkan langkanya barang itu, burung itu. Sehingga digambarkan seperti burung gagak merah di tengah-tengah burung gagak yang lainnya. Menunjukkan sedikitnya wanita solihah. Kebanyakan wanitanya keluar rumah senengnya. Padahal sudah Allah katakan tanda-tanda wanita solihah itu tidak pernah menyelisih suaminya. Di antaranya, dan Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujan jahiliyyatil ula. Kalian wanita, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan kalian suka mejeng, keluar rumah dandan bersolek kayak wanita jahiliyah. Ini Allah perintahkan, wa aqimna shalah wa atina rasul wa atina zakat wa atina Allah wa rasul. Kalian di rumah dirikan sholat 5 waktu, tunaikan zakatmu, kemudian taatlah kepada dan Rasul. Ini perintah Allah untuk wanita. Dan iwa fila barakallahu fikum, kalian para suami menikah tujuannya apa? Tujuannya biar tenteram hidup. Nah, ketenteraman hidup akan terjadi kalau kalian bisa suami istri ini amalkan firman Allah ini. Surat Ar-Rum ayat 21. Allah katakan, atau Al-A'raf ayat 189. Allah katakan bahwa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah katakan di antara tanda dari tanda keagungan Allah, Allah telah ciptakan bagimu para lelaki pasangan hidupmu, wanita-wanita itu, supaya engkau ada kecenderungan padanya dan engkau rasakan tenang, tenteram hidup berdampingan bersamaan dengannya. Tapi ingat, kata Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah Ta'ala, tidak mungkin suami akan tenteram hidup berdampingan dengan istrinya kecuali kalau istrinya ini wanita yang salihah, yang mengerti hak-hak suaminya dan berusaha menunaikan hak suaminya. Maka suami akan tenteram di rumah bersama keluarganya. Nah, yafilah, ini karunia Allah yang besar ketika seorang lelaki diberi istri salihah. Sehingga jangan salah memilihnya. Karena takut gak kebagian, yang penting perempuan sudah, Ustaz. Siapa saja sudah, yang penting saya nikah. Sabar dulu. Kita punya, laki-laki punya wenang memilih, mencari. Cari yang sebaik mungkin, karena Nabi SAW telah sampaikan, untuk dapatkan wanita yang paling bagus seperti ini, kalian harus hati-hati memilihnya. Beliau katakan, tun kaul mar'ahli arba'in, itu wanita kau nikahi, empat kriterianya. Coba perhatikan kriteria empat ini. Pertama, engkau lihat maliha hartanya. Kedua, lihat jamaliha cantiknya, atau dibalik cantiknya dulu, lihat hartanya. Lihat lihasabiha keturunannya. Perhatikan tiga ini. Boleh engkau pilih cantiknya, boleh kau pilih harta, boleh kau pilih keturunan. Tapi ingat yang keempat, lidinya karena agamanya. Dan beliau tekankan, fadfar bidzatid din taribat yada. Kau pilihlah wanita yang beragama ini. Selamat tanganmu. Artinya bahagia hidupmu. Karena kalau wanita dia cantik tapi enggak ngerti ilmu agama, enggak salihah, celaka dirimu. Kau diperbudak oleh dia dan akan sakit hatimu. Sebab apa? Kecantikannya tidak menjadi milikmu sepenuhnya. Senangnya mejeng keluar pamer kecantikan sehingga senang dipuji orang, itu cantik, tapi engkau sakit hati. Karena dia enggak punya agama, enggak takut dosa. Dia berjalan sesuka-suka dia. Dan ini tidak akan bahagia, ikhwah. Tidak akan tenang hatimu, ditinggal pergi takut orang lain datang selingkuh dan dia khawatir, takut. Akhirnya apa jadinya, enggak jelas. Maka kalau cantik dan beragama, masya Allah, ya, solihah cantik pula, itu bidadari dari dunia yang Allah berikan bagi Anda. Syukuri. Maka pilih yang beragama. Utamakan itu. Kemudian yang berharta boleh, tapi ingat, punya agama enggak. Kalau enggak punya agama, celaka dirimu. Engkau pilih dia karena kekayaannya, begitu engkau nikah, engkau jadi budaknya. Mas tolong mas, ini barang batang. Mas tolong gudangnya an. Mas ini terus-terus kamu diperbudak. Disuruhnya terus urus hartanya. Bahagia? Senang? Ya ikhwah, bukan di situ. Wanita saleh tidak akan begitu. Tapi barakallahu fikum. Makanya beliau ingatkan, pilih yang beragama. Sebab dengan wanita beragama, dia akan menunaikan perintah Allah Ta'ala. Ada rasa takut kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Dengannya pasti akan taat pada suami. Karena dia mengharap surga Allah. Dan dia tahu. Kata beliau Rasulullah SAW. Ayyumam ra'atin matat wa zawjua anha radin daholatil jannah. Siapapun wanita meninggal dunia, suaminya ridho pada dia, masuklah ke dalam surga. Bahkan Nabi bersabda, idza shallatil mar'ah khamsaha, kalau wanita lima waktu sholat ditegakkannya, ya, wasamat sahra dan puasa Ramadan satu bulan dijalaninya, wasanat farja, dia telah jaga kemaluannya, dia jaga kehormatan dirinya, wa ata'a zauja, dia taat pada suaminya, dengan sebab empat perkara inilah Allah katakan pada wanita tersebut, qila laha udkhulil jannah min ayi abwabin samaniyatin syiti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga delapan yang ada itu, mana yang kau suka. Subhanallah istimewanya. Nah ikhwah barakallahu fikum, kesolehatan wanita inilah pangkal kebahagiaan di dunia dan akan menjadi kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat kelak. Karena ia akan kau dapatkan sebagai bidadarimu di surga nanti. Maka untuk menjadikan wanita ini salihah pun tidak semudah membalikan tangan. Dengar apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita itu adalah manusia yang Allah ciptakan. Dia ibarat benda yang antik tapi mudah pecah. ya. Ini wanita. Sehingga beliau mengatakan untuk kita bisa dapati wanita itu baik, ingat wasiat beliau, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian para suami, para bapak, para lelaki, ya. Kuwasiatkan kepada kalian para suami untuk apa? Berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Bimbinglah sebaik mungkin istri kalian. Innahunna khuliqna min dil'in, karena sungguh mereka wanita dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang paling atas itulah wanita dicipta dari situ. Dan dia itu bengkok tapi mudah pecah. Hingga kata beliau, in kasarta intukimaha kasartaha. Kalau engkau paksakan dia lurus, patah. Hancur. Wa in taraktaha lam yazal a'waj. Tapi kalau engkau biarkan terus bengkok, enggak bakal lurus. Sehingga Allah katakan dalam ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalian suami adalah qawwam, penegak yang bisa meluruskan kebengkokan istrimu. Sehingga untuk meluruskannya perlu ilmu, perlu strategi, cara supaya dia bisa lurus dan tidak hancur. Caranya sudah ikuti bimbingan Allah. Contohnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kalian pergauli istrimu dengan cara yang baik. Kalau engkau sudah bisa memberikan hak istrimu dengan baik, pastilah dia pun akan berusaha memberikan hakmu sebaik mungkin. Sehingga jangan kita melulu menyalahkan, menuntut istri kita. Tapi koreksi dirimu, sudahkah kau berikan hak istrimu? Sehingga kalau betul sudah kau penuhi hak-hak istrimu, maka engkau pun boleh menuntut hakmu dari dia. Sebab Allah katakan, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Seimbang di sini harus ada. Nah, ya fila barakallahu fikum, beliau sampaikan dalam haji wada tadi, kalian wajib bimbing istrimu dengan cara sebaik mungkin. Yaitu dengan cara apa? Birrifqi wallin. Dengan penuh kelembutan dan penuh kesantunan. Sebab wanita ini kalau dikasar tidak jadi. Dibiarkan tidak lurus. Maka perlu dengan cara yang santun, lembut, engkau untuk bisa meluruskannya. Dan keberhasilanmu untuk mendidik istrimu itu adalah akan menjadikan sebesar itu kebaikan kau dapatkan. Maka syukurlah kepada ikhwah barakallahu fikum yang kalian dapatkan istri dari orang tua yang sudah jelas manhajnya, sudah jelas baik agamanya, adalah jelas pendidikan anaknya, sehingga dia didapati olehmu sudah hafal Quran atau sudah selesai hafalannya, luar biasa. Hafal sunnah, tinggal tanggung jawabmu meluruskan dan mendampinginya terus untuk sampai di surga nantinya. Kenapa? Orang tuanya sudah mendidiknya dengan sekian pengorbanan diberuarkannya di pondokan, di pesantren, diajari di rumah, terus sampai dewasa engkau tinggal memetiknya. Sehingga wajarlah kalau untuk memetik yang seperti ini perlu biaya. Jangan mau yang gratis. Ya ikhwah, Ustaz mau nikah tapi saya enggak punya uang. Waduh. Jujurlah. Ngomong sama bapak calon mertua, "Pak, saya mau nikahi anak bapak, saya enggak punya uang. Kalau diterima saya, kalau enggak ya pulang." Ya ikhwah, artinya ini sudah nikmat Allah kita dapati wanita salihah. Tinggal didik, bimbing. Dan tentunya biarpun dia berilmu, tetap harus diajar. Sebab wanita itu juga punya tabiat, punya perasaan. Nah, suami harus pintar-pintar, ya, membimbingnya. Makanya beliau sampaikan istausu bin nisa'i khaira. Kalaupun ternyata ada pada istrimu nanti ada kekurangan, jangan sampai kalian menjelek-jelekannya, mencaci makinya. Beliau sampaikan dalam hadis, la yafruq mu'minun mu'minatan in karya mina khuluqan radiya bi akhar. Jangan sekali-kali seorang suami marah terlalu pada istrinya sampai menjelek-jelekannya, mencaci makinya. Ya. Karena apa? Bisa jadi engkau memang tidak suka dalam satu perangai dia. Mungkin dia kurang pintar memasak. Atau mungkin dia kurang apa pada dirinya ada. Ingat, banyak kebaikan kau dapatkan darinya. Sehingga syukurilah ikhwah barakallahu fikum yang ada darinya. Ingat, jangan sampai keluar kata-kata cerai. Begitupun istri, jangan sampai ketika ada kekurangan dari suami menuntut cerai. Ingat, kalau sampai wanita meminta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, maka tidak akan dia bisa mendapatkan harumnya surga. Setialah kepada suami. Dan ikhwah barakallahu fikum, ini langkah kita untuk bisa dapatkan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya ini langkah dari awalnya kita memilih calon pasangan hidup seperti apa. Sehingga Allah katakan, istrimu akan bisa memberikan ketenangan, ketenteraman bagimu, sehingga engkau hidup di dalamnya dengan tenang, tenteram, bahagia, dan Allah tumbuhkan padanya cinta dan kasih sayang. Ini harus diupayakan. Caranya untuk menumbuhkan cinta kasih sayang dalam keluarga, suami istri, bapak ibu anak, itu tumbuhkan. Kalau masih berdua suami istri, maka hendaknya suami pahami hak istri, berikan haknya. Istri pahami hak suami, berikan haknya. Kalau sudah ada anak, maka berikan hak anak. Ya, supaya mereka juga tumbuh dalam kebaikan. Ingat ikhwah barakallahu fikum, karena yang kita harapkan itu adalah kebaikan dunia akhirat. Dan Allah katakan, kenapa kita tekankan kepada agama, kesolehan diri kita suami dan istri. Ya, sebab ini pangkal untuk kebaikan bagi kita. Allah sebutkan kunci meraih kebahagiaan dunia. Dalam surat An-Nahl ayat 80 Allah sampaikan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah sampaikan, nanti cek ayatnya. Siapa orang yang melakukan amalan saleh, laki-laki ataupun wanita, dan dia seorang beriman, seorang mukmin, pasti kami akan jadikan bagi dia, kami berikan buat dia kehidupan yang baik di dunia. Akan Allah berikan fi dunya hasanah untuk dia. Dengan cara apa tadi? Dia beriman, dia beramal saleh. Maka ingat, kalau kita pelajari, kita teladani Rasulullah SAW, kenapa hidup bahagia, istrinya semua bahagia, semua setia. Beliau menjadikan dan membimbing istri-istrinya dalam rumah untuk ditumbuhkan semangat ibadah. Ditumbuhkan semangat untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dengan santun beliau membimbing istrinya. Tidak dengan kasar. Sehingga dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yusalli lail, adalah kebiasaan Rasulullah SAW sholat di malam hari. Sampai beliau witir, selesai witir, beliau bangunkan aku. Dikatakan, ya Aisyah, witir. Wahai Aisyah, witirlah. Dibangunkan untuk sholat witir. Atau dalam hadis yang lain beliau katakan, rahimallahu mra'atan. Ya, rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari. Dia sholat malam. Wastaqadha ahlahu, dan dia bangunkan istrinya. Auzaujahu, dia bangunkan istrinya. Kemudian kalau istrinya enggak bangun, diperciki air sedikit untuk sholat. Jangan dibawain gelas, enggak mau bangun, siram. Enggak begitu ya ikhwah. Percik dulu supaya kaget, bangun. Ayo sayang, sholat dulu. Ini dirahmati, suami dirahmati, istri dirahmati ya ikhwah. Pintu rahmat Allah dibuka, barokah Allah limpahkan, itulah di situ kunci kebahagiaan kita. Ya? Kunci kebahagiaan kita. Sehingga tadi saya sampaikan wanita, jangan gampang menuntut, jangan gampang mendikte. Suami baru pulang kerja tanya, "Dapat uang enggak, Mas?" Sedangkan suaminya sudah khawatir, jangan-jangan ditanya uang dapat berapa. Padahal dia sudah khawatir, ditanya, "Mau jawab apa kira-kira?" Kalau dijawab enggak dapat dimarah, dapat sedikit dimarah, dapat banyak pun enggak disyukuri. Ini wanita yang enggak tahu diri. Ikhwah, maka wanita jangan begitu. Syukuri suami sudah pulang. Alhamdulillah itu selamatnya dia itu adalah nikmat besar, masih bisa kembali. Tapi barakallahu fikum. Sehingga wanita salihah ini kunci. Yang kedua tadi dikatakan beliau adalah baitul wasi', rumah yang luas. Untuk dapat kebahagiaan hidup dunia kita, istri salihah sudah jelas. Yang kedua, baitul wasi', rumah yang luas. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, tadi ayatnya mungkin keliru yang saya sebutkan. Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-80 tentang masalah rumah, wallahu ja'alakum buyutan sakanan lakum. Allah jadikan untuk kalian rumah sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk kalian. Subhanallah, ikhwa barakallahu fikum. Kalau kita ingin dambakan keluarga yang sakinah, itu harus ini diupayakan. Istri salihah dan rumah harus punya. Dan rumah ini adalah karunia Allah yang amat besar. Pentingnya rumah, ini rumah adalah tempat kita untuk apa? Menjaga rahasia, melindungi keluarga, sehingga aurat istri kita terjaga, anak putri kita terjaga, malam hari terlindung dari dinginnya malam dan gelapnya malam dan ancaman yang ada di malam hari. Siang hari terlindung dari terik matahari, terjaga dari angin, terjaga dari pencuri, terjaga dari orang-orang yang jahat. Ini melindungi keluarga kita, rumah. Nah, kalau orang gak punya rumah, coba pikir. Suami istri punya anak, gak punya rumah. Hah? Mau tidur di mana? Capek mau istirahat di mana? Mau rebahkan badan di mana? Ya ikhwah, gak mungkin akan bahagia. Sehingga upayakan untuk kita memiliki rumah, walaupun belum bisa bangun, ya mungkin barangkali ngontrak. Jangan kita jadi benalu selalu, karena tidak akan enak orang yang ditumpangi. Walaupun numpang di orang tua sendiri, kalau bisa mandiri lebih bahagia. Sehingga istri kita lebih maksimal untuk berbakti pada suami. Nah, kalau suami masih numpang sama orang tua, masih ada ipar dalam rumah, istri yang bingung, mas, bagaimana? Mau bantu ibu ada ipar, mau pakai hijab ibu gak suka, kalau kerja sambil pakai kalung tangan, pakai ini, pakai ini, kan jadinya terkekang dia, serba salah dia. Tapi kalau di rumahmu sendiri tidak ada yang lain kecuali anak-anakmu, bebas dia mau berbuat, membekerja, dan engkau pun bisa leluasa. Ini rumah ikhwah. Maka Allah karuniakan kepada kita. Rumah itu nikmat yang besar, syukuri dan jaga kebaikan rumah kita. Tidak harus mewah, tidak harus ya, besar luar biasa. Tapi yang jelas rumah yang bisa tinggal keluarga dengan nyaman. Sehingga aurat kita terjaga, rahasia kita terjaga. Kita bisa mendidik keluarga. Dan untuk rumah ini, supaya menjadi tempat yang bagus, aman, damai, tentram kita tinggal di dalamnya, kita ingat untuk menjaga keamanan rumah kita, kita bikin pintu ada kuncinya, ada gemboknya, dipagar dengan besi, pagar teralis besi, digembok lagi lapis. Alasannya apa? Biar pencuri enggak masuk rumah. Tapi kadang orang itu enggak sadar. Ada pencuri yang rombongan banyak. Dia bisa masuk walaupun rumahmu digembok, rumahmu dikunci, dipagar dengan besi. Itulah syaitan. Dia bisa menerobos masuk ke rumahmu dengan mudah. Lalu bagaimana caranya kita untuk menjaga rumah kita supaya istri kita, anak kita enggak diganggu syaitan? Ya ikhwah barakallahu fikum. Ada bimbingan Rasulullah SAW supaya rumah kita bersih dan bebas dari syaitan, syaitan jauh dari rumah. Di antaranya beliau katakan, ya, idza kana rajul dakhala baitahu, kalau seorang suami atau seorang laki-laki, seorang bapak, dia masuk ke rumahnya, wa dzakarallahu, lalu dia menyebut nama Allah, dia berzikir yuzkarasmallah, dia menyebut nama Allah, bismillah, dia masuk rumah. Syaitan berteriak kepada teman-temannya, la mabita lakum, tidak ada tempat bermalam kalian di rumah ini. Suruh pergi semua. Karena orangnya baca bismillah. Dan ketika dia suami ini atau bapak ini mengambil makanan baca bismillah, syaitan teriak kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya, tidak ada untuk kalian tinggal di rumah ini bermalam, tidak ada makan malam di rumah ini, sudah cari tempat lain. Syaitan pergi. Apalagi ikhwah, kalau kalian di rumah suka baca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah SAW, inna syaitan yanfur minal bait illadhi yuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan lari jauh dari rumah yang di situ dibaca surat Al-Baqarah. Walaupun tidak seluruhnya, paling tidak ayat kursi kau baca atau ayat terakhir dibaca. Ya, jaga rumah. Ya ikhwah, kalau di rumah kita ada 2-3 orang pencuri duduk di rumah kita, kira-kira hati kita tenang dah? Satu orang pencuri masuk rumah kita, kita sudah gelisah. Ini orang jahat masuk rumah ini, mau diapakan ini? Nah, ini kita sudah gelisah. Tapi kadang kita enggak rasa, setan, ribuan setan masuk rumah kita, aman, tenang. Kalau orang yang beriman tidak inginkan setan ikut campur, maka dia baca bismillah masuk rumah dan ucapkan salam. Karena belum bimbing kita kalau masuk rumah jangan lupa salam. Di rumah enggak ada orang, cuma saya sendiri. Ya biarpun kamu sendiri, salamlah untuk dirimu. Malaikat Allah ada. Iya fila barakallahu fikum. Ingat ya, kenapa kok dibentengi rumah dari syaitan? Karena syaitan itu punya maksud tujuan ingin menghancurkan mahligai keindahan dan ketenangan rumah kita. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah bersabda, anna iblis yadu'u malkahu 'alal ma. Iblis itu punya kerajaan yang kerajaannya di atas air singgasananya. Lalu setiap saat, setiap hari pasukan iblis datang melapor ke pimpinannya. Ya. Kemudian fa idza ja'ahu minhu a'dhamuhum fitnah. Yang wadnahu minhu a'dhamuhum fitnah, yang paling dekat kedudukan dengan raja ini yang paling besar yang bisa menimbulkan fitnah yang paling besar. Dan kata beliau, yang paling besar itu fitnahnya adalah kalau iblis bisa melakukan sampai tingkat menceraikan suami istri. Iblis berkata, saya sudah goda fulan begini, begini, begini. Belum digubris. Tapi kalau iblis melapor saya telah menceraikan fulan dan fulana. Nah, katanya ini pintar, ini bagus. Karena sudah bisa menceraikan suami istri. Ini tujuan iblis. Sehingga ikhwah, kalau di rumah kita kok sering suami istri berselisih, salah paham, barangkali suami kurang zikirnya. Atau istri juga kurang zikirnya. Rumah itu enggak ada zikirnya. Beliau Rasulullah SAW mengatakan, "Ij'alu min salatikum," jadikan salat kalian itu di rumah kalian. Ya? Karena apa? Afdalus salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik salatnya seorang itu di rumah, kecuali salat fardu. Untuk laki-laki di masjid jamaah, tapi di rumah salat sunnah. Sehingga salat ini akan menjadi cahaya di rumah kita. Begitupun bacaan Al-Qur'an, dan beliau mengatakan masalul baitil ladzi yuzkaru smallahu fi. Permisalan rumah yang di situ dipakai zikir kepada Allah dan rumah yang tidak ada zikir, kama sal hayy wal mayyit, seperti perbedaan atau permisalan yang hidup dan yang mati. Kalau rumah kita dipakai sholat sunnah, istri juga sholat di rumah, baca Quran di rumah, itu rumah akan bercahaya sehingga tampak dari penduduk langit para malaikat memandang rumah di bumi seperti kita memandang langit bintang-bintang gemerlap dengan cahayanya. Tampak. Sedangkan rumah yang tidak ada zikir, tidak ada sholat, tidak ada baca Quran, kayak kuburan. Gelap, sepi, mengerikan. Situ dikerumuni tempat setan semua di situ. Ya ikhwah barakallahu fikum, kalau rumah sudah banyak setan di rumah, otomatis anak bisa jadi setan, bapak jadi setan, ibu jadi setan, semua setan tok isinya. Karena gak pernah zikir, sholat gak pernah. Yo pantas. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, rumahnya mewah tapi orangnya enggak betah di rumah. Kenapa? Nah itu tadi yang banyak di rumah setannya. Panggil ustaz suruh ruqyah, gampang men. Ruqyah sendiri, sholat, gampang. Ikhwah barakallahu fikum. Jadi upaya-upaya kita mewujudkan keluarga yang sakinah juga, di samping rumah ya kita upayakan. Sebisa mungkin kita punya rumah, sesederhana mungkin pun enggak apa-apa, yang penting rumah sendiri. Ya, istri juga senang, kita juga betah senang di rumah. Karena kita capek pasti pulang ke rumah. Semua rumah ini menjadi pusat untuk kita, di situlah istirahat. Dan ini ibarat surga buat kita di dunia, ikhwah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga tadi, saling rumah adalah markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kalau sudah punya rumah, istri solihah, sudah tenang, insya Allah barokah melimpah. Punya uang, belilah kendaraan yang bisa kita beli. Nggak usah utang-utang terlalu. Yang kita mampu beli, belinya roda dua bisa ya, beli roda dua. Kalau dua kurang, tambah satu roda, roda tiga. Kalau sudah tambah uang, tambah satu roda lagi, roda empat. Kalau sudah roda 10, trailer, wow, terlalu besar. Roda 4 cukup. Nah, ya fillah barakallahu fikum. Sampaikan kepada istri, sementara belum bisa beli roda 4, ya Avan saja. Nanti kalau sudah uang yang banyak, ya beli Avanza, enggak apa-apa. Ya gitu, sabar. Ya ikhwah, memang kendaraan juga perlu. Sehingga kita tidak capek jalan terus. Suami tidak ya naik angkot terus ya. Ada kendaraan yang bisa untuk antar istri ngaji. Perlu juga. Maka bagaimanalah atur keluarga. Dan yang keempatnya, kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang mukmin itu kalau apa? Wa kana rizquhu fi baitihi atau fi na'am baldihi. Rizkinya dia didapat di negerinya sendiri, di kampung sendiri, enggak harus pisah dengan istri. Karena ikhwah barakallahu fikum, kalaupun banyak rizki kita dapatkan tapi jauh dari istri, tetap hati sedih. Pernah ngerantau belum? Tanya sama yang ngerantau, siapa di sini? Orang ini suami ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Papua umamanya. Gajinya besar di Privat, tambang emas umamanya. Tapi enggak bisa bawa istri. Sekian bulan baru bisa pulang. Sedangkan rindunya hari-hari. Lah bagaimana kira-kira? Dan apalagi di sana hari-hari dijamin makanannya bergizi. Ini syahwatnya akan tinggi. Rindu menggebu tak bisa ketemu. Otomatis jadi penyakit. Dikendalikan susah. Ya ikhwah, mungkin sudah antum dengar. Kalau uang bisa dikirim, ditransfer, tapi rindunya kan gak bisa. Iya toh? Mas, aduh, ini butuh ini, iya tak kirim. Mas, butuh ini, iya tak kirim. Anak-anak SPP, iya dikirim, tapi mas rindu. Ya apa le, Raiso Bali. Ngempet. Nah. Ya ikhwah, ini repot. Ya. Sehingga, kalau mau cari rizki, di rumah. Cuman istri harus sabar, coba tiru wanita soleh dulu. Dari sahabiah atau dari wanita salaf, kalau suaminya akan pergi kerja, dia berpesan ketika suaminya berpamitan, ya mas, golek rezeki sing halal, bene setitik gak apa-apa, aku rito. Daripada ya kamu cari kemudian tidak halal, aku sabar dengan kekurangan yang kau berikan, yang kau dapatkan dari rezeki, tapi aku tidak sabar kalau harus di neraka. Artinya motivasi suami tidak usah dituntut suamimu. Sedapatnya disyukuri. Ini wanita solihah. Dan kita ikhwah, ketika akan berangkat keluar rumah. Ini rumah kan tadi kita masuk pakai doa. Ketika kita keluar juga jangan lupa. Pamit istri, keluar rumah diingatkan mas, baca doa keluar rumah. Sebab kata beliau, kalau seorang baca doa ketika keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwata illa billah. Ini Allah akan berikan dia tiga jaminan. Yaitu apa? Wukitu, kufitu, huditu. Aku jaga dia, aku cukupi dia, aku beri petunjuk dia. Lihat ikhwah. Sehingga kita bekerja akan dibimbing Allah untuk dapat yang baik, ketemu orang yang baik. Ya, dijaga dari yang tidak baik sampai kita pulang. Makanya ditambah lagi antum mau berangkat keluar rumah, pamit sama istrinya, ikhwah. Beliau Rasulullah SAW kadang mau sholat saja pamit sempat ya cium istrinya. Ini dari penuturan istrinya. Dan dia tidak wudu, langsung keluar. Memang boleh. Malu ada anak-anak. Subhanallah ikhwah. Kalau itu satu kebaikan, tidak ya usah kita malu sungkan. Pamit minimallah kepada istri. Supaya anak-anak tahu. Kalau abinya mau berangkat pamit. Sehingga dia pun akan pamit. Enggak pergi tanpa pamit. Sehingga ibunya nak dipanggil. Muhammad di mana? Enggak ada. Umar enggak ada. Kemana anak-anak ini? Dipanggil. Kenapa kamu kalau pergi enggak pamit? Abi juga pergi enggak pernah pamit. Ya kan abinya yang nyontoni. Coba kalau abinya pamitan. Dan dia abi berdoa. Istaudiukallah. Ya. Astaudiukallah alladzi la tad'u wada'ihu. Suami pamit berang, ya Allah, ya. Aku titipkan engkau istriku kepada Allah yang Allah tidak akan sia-siakan titipan. Yang dititipkan padanya. Istri menjawab balasan doa, Istaudiukallah, istaudiuka dina. Aku mintakan perlindungan kepada Allah untuk agamamu. Ya. Wa khawatima amal. Dan akhir kesudahan amalmu. Wa zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah menambahi taqwa. Menambah bekal taqwamu. Dan semoga apa? Ya sarulaka haisumakunta. Allah memberikan kebaikan dan kemudahan bagimu. Dimanapun kau berada. Doa ya ikhwah. Hati suami pergi tenang. Istri tinggal tenang. Anak-anak juga tenang. Ya inilah ketenangan hati. Ketenangan jiwa. Dalam rumah sendiri. Bersama keluarga itulah sakinah mawaddah warahmah. Tapi ini bisa didapatkan tentunya dengan ilmu agama, bukan dengan ilmu dunia. Kita sudah dengar langsung orang bercerita. Dia masuk dan dia ikut ngaji Ahlussunnah ini. Dia cerita, Ustaz, saya mau cerita begini. Awal dia ngaji, datang lihat Ustaz-Ustaz Ahlussunnah yang ngajar di pondok. Dia tanya-tanya, Ustaz ini berapa anaknya? 4, ini 5, ini 7, ini 8, ini 10. Masya Allah. Lalu kerjanya cuma ngajar, gajinya sekian. Dia ngukur, saya ini sudah gelarnya S2. Istrinya S2, dia mau S3. Kamu S berapa? Bakul S. Gitu? S-nya banyak, nanti dijual. Yang bakul S. Ini cari S2 celamanya harus kuliah. Antum sampai dijual S-nya. Subhanallah. Saking tenangnya. Ya sudah. Sehingga ikhwah barakallahu fikum. Ini orang. Kata saya gaji sekian. Di atas 10 juta. Istri sekian. Sering keluar negeri. Untuk ada tugas berangkat. Dapat uang begini. Tapi hati gak pernah tenang. Lihat ustad-ustad kok. Kayak tentem. Anaknya tambah terus. Hidupnya tenang gitu. Dia terkesima begitu. Sehingga dia tanya-tanya-tanya. Akhirnya dia. Masya Allah sekarang dia tulang ngaji. Dia tinggalkan. Dia malah cari usaha lain. Kata kenapa kok ditinggal? Lebih tenang begini ternyata memang. Sehingga artinya setelah dia ngaji ngerti ilmu. Istrinya juga ngaji ngerti ilmu. Dia tinggalkan profesi dunianya. Dia tekuni ilmu agamanya. Dia jalani hidup seperti apa adanya. Dia syukuri yang dikaruniai Allah adanya. Dan itu ternyata baru dirasakan betapa tenteramnya hidup ini. Bukan dunia yang bikin tenteram. Ya ikhwah, bukan jabatan. Kalau jabatan bikin tenteram, Fir'aun gak mungkin akan berlaku dolim. Membunuh Bani Israel punya anak-anak laki-laki. Kalau kurun dengan kekayaan tenteram, gak mungkin dia akan sombong begitu. Yang bikin tenang itu tenteram adalah ingat. Karena kita beriman dan banyak zikir kepada Allah, hati tenteram. Makanya di rumah biasakanlah zikir pagi petang. Istri juga merojak anak-anak. Kalian anak-anak Masya Allah di rumah gunakan untuk merojak. Jangan di rumah ya gak pernah sentuh Quran jangan. Ikhwah mohon maaf kalau terlalu panjang. Mungkin antum masih mau nambah. Kita juga sudah lelah. Ya, lama-lama nanti juga lapar. Kok kemalaman nanti? Ya ikhwah, sudah lain waktu insya Allah. Saya sangat bahagia bisa ketemu antum semua di sini di Wonosobo ini. Mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa antum ambil faedahnya untuk membenahi, memperbaiki keadaan rumah-rumah kita dan keluarga kita. Semoga Allah berikan hidayah pada kita untuk bisa membenahinya, kekurangan-kekurangan kita, dan sabarlah ya ikhwah. Karena sungguh, ingat, kita syukur kita sudah punya keluarga, kita punya anak, punya istri, punya rumah, dan kita dapat hidayah. Syukuri ini sudah. Jangan kita berpikir yang macam-macam, ingin jadi macam-macam. Sudah, syukurilah kepada Allah. Insya Allah, Allah akan menjaga nikmat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum, besok pada subuh insya Allah ada kajian lagi. Semoga Allah beri kita kesehatan dan kesempatan, kemampuan untuk kembali kita hadir. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.